لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو بغني إن أن ليت لكن لعل كمدين كأن عكس ما لكان من عمل عكس ما لكان من عمل ya. Perlawanan dengan kana dalam amalan. Makna inna apa? Naiwan. Inna wa anna li taukid. Mada qala Ibn Hisham fi ma'nahuma? Li taukidi an-nisbah. Au li nafi asyak anha au ya li nafi al-inkar mata tustahsan mata tustahsan au mata istahsan maji'u at-taukid bi inna wa anna ya apa ini nafi asyak ya, ketika untuk menafikan asyak. Mata yakunu lazima. Apa? Ini nafi al-inkar. Iza kana li nafi al-inkar. Amma fi ghairihima. Fala yustahsan. Illa iza nuzzila. Manzilata al-mutaraddid. Awil munkir. Yeah. Laita. Ma mana laita? Rizki laita. Apa? Laita at-tamanni. At-tamanni mana ya at-tamanni? Hah? Apa? Berangan-angan. Ya. Mal farq baina at-taraji wa at-tamanni? Apa bedanya at-taraji dengan at-tamanni? At-tamanni fil mumkin wa fil mumkin wa fi ghairi al-mumkin. Wa ma taraji la yakunu illa fi fil mumkin. Lakinna ya. Lakinna ma ma'na lakinna tawfiq lil istidrak. ما هو الاستدراك؟ منافكان؟ نعم منافكان yang apa-apa yang dikira ada dan menetapkan apa yang dikira tidak ada. Singkatnya itu ya. Ya, contohnya apa? Zaidun. Apa? Bakhilun lakinnahu pemberani apa? Suja'un. Zaid apa tadi? Zaidun bakhil ya. Tapi dia pemberani. Biasanya orang kalau dia tersifati dengan al-bukhal, biasanya pengecut, tidak berani. Kalau dia berkorban dengan hartanya saja dia tidak berani, apalagi dia harus berkorban dengan apa? Jiwanya. Tapi ternyata beda gitu. Ya kan ketika disebutnya Zaidun Bakhil, terbayangnya dia juga penakut. Ya, karena tadi biasanya orang yang dia tidak mau berkorban dengan hartanya, apalagi dia mau berkorban dengan apa jiwanya. Tapi ternyata tidak di sidrok. Lakinnahu apa? Suja'un. Atau sebaliknya. Ya. Kemudian la'alla, ma makna la'alla? Marwan? Hah? La'alla, maknanya apa la'alla? Hah? At-taraji. Mungkin juga apa? Selain at-taraji, la'alla? Al-ishfaq juga. Ya kan? Itu, mazhabnya siapa? Al-Basriin. Mereka membawa la'alla hanya kepada makna apa saja? Al-Tarajidan al-Ishyaq ya. Adapun selainnya dari Al-Kufiyun dan juga ahli nahwu yang lain membawa la'ala kepada makna-makna yang lainnya. Banyak di antaranya apa? Lita'lil, contohnya apa? Contohnya dalam ayat apa? Ya, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Contoh la'allakum tattaqun juga. Ada yang lain? Ma'an la'alla lisifam. Contohnya apa? Menurut siapa ini? Al-Gufiyun. Di antara makna la'alla apa? Lisifam. Wa midrika la'allahu yizakka. Tadi laita ya, laita. Ada lugha yang lain enggak? Taufik. Laita. Ada lugha yang lain? Hal hunaka lugha ukhra fi laita? Atau laita saja? Riz? Laita, ada lugha yang lain enggak? Latta, ada lewat kan? Ada yang lugha yang lain, latta, sama maknanya, laita. Kaanna, ma makna kaanna, Haris? Litashbih. Ya. Anda al-Basrin, laisa hunaka makna li kaanna illa at-tashbih, tashbih saja. Ya. At-tashbih faqat atau at-tashbih? Ma'ziyadah, tashbih saja atau ada tambahannya? At-tashbih al-mu'akkad, ya, tashbih yang ditaukidi. Kenapa? Karena dia tersusun dari apa? Kabut tashbih dengan apa? Inna al-mu'akkidah. Ka'anna dari aslinya apa? Kaf at-tashbih dengan apa? Inna. Kok bisa menjadi ka'anna? Bagaimana? Falda dari kaf tashbih dengan inna menjadi ka'anna. Bagaimana prosesnya? Nah, huruf tashbihnya kafnya didahulukan. Kenapa didahulukan? Tadinya kan pada contoh ka'anna zaidun asadan, aslinya kan inna zaidan apa ka'asadin, inna zaidan ka'asadin. Kenapa menjadi ka'anna zaidan asadun? Karena kafnya bagaimana didahulukan. Untuk apa tujuannya? Litufidu at-tashbih ibtidaan, untuk memberikan faedah tashbih di awal kalimat. Setelah itu apa? Hamzahnya di fathah. Kenapa di fathah? Karena kemasukan huruf jar ka, ya. Huruf jar masuknya apa? Ke isim atau yang ditakwil dengan isim, ya. Kalau anna dengan fathah ya tidak bisa ditakwil dengan isim. Atau kalau inna dengan kasrah tidak bisa ditakwil dengan isim. Maka menjadilah ka'anna satu kalimat. Ya. Wala yaliha hina idzin illa, ya, ketika menjadi ka'anna maka tidak datang setelah ka'anna kecuali apa? Al-musyabbah atau al-musyabbah bih. Al-musyabbah, ya, ka'anna zaidan asadun. Setelah sebelumnya ketika kafnya itu la yaliha illa apa? Al-musyabbah bih. Inna zaidan ka'asadin. Kafnya datang setelah al-musyabbah bih, tapi setelah digabung, dilebur bersama inna, maka tidak datang setelah ka'anna kecuali al-musyabbah. Ya, misalnya juga mithlu, ya. Ada mana yang lain yang disebutkan oleh selain al-basrin? Kalau al-basri, al-basrin, ya, yaqtasir fi at-tashbih, fi makna ka'anna, mencukupkan. Ya, makna ka'anna dengan apa? Tashbih saja, ya. Ada tidak di sana mana yang lain? Ya, ada apa katanya? Litahqiq wal wujub. Apa contohnya? Ya, ka'anna al-ardu laysa biha hisham. Ka'anna al-ardu laysa biha hisham. Kalau dibawa kepada makna tashbih, seolah-olah bumi tidak ada pada hisham. Berarti ada, kan? Tapi kenyataannya sudah tidak ada hisham. Berarti maknanya apa katanya? Innal arda laysa biha hisham. Adapun al-musannif menjadikannya apa? Kafnya sebagai apa? Huruf jar, sehingga li'anna gitu maknanya. Li'anna al-ardu laysa biha hisyam. Mana yang lain ada? Untuk takrib. Contohnya apa? Ya, ka'annaka bisyita muqbilun. Ya, sebentar lagi kau memasuki musim apa? Dingin. Ya. Masih ada yang lain? Ya, adapun mereka orang-orang Basrah membawanya kepada tashbih. Tidak ada halangan kata mereka untuk dibawa kepada makna tashbih. Yang lain masih ada? Mananya? Kana? Lidhan, ya. Allah jumhur memutlakkan apa? Makna kana untuk tashbih. Sekelompok ahli nahu ada yang mentakid atau merinci, yaitu dengan melihat khobarnya. Ya. Kalau khobarnya itu jamid, maka dia untuk apa? Tashbih. Contohnya tadi, ka'anna zaidan asadun. Ataupun kalau khobarnya itu wasuf, dharaf, ya, fi'il, maka untuk dhan. Ya, untuk dhan. Apa contohnya untuk dhan? Ka'anna zaidan qa'imun. Ini dhan. Saya menduga apa benar tu zaidan qa'iman atau tawaham tu zaidan apa qa'iman. Kemudian sudah ya, masih ada di sana huruf-huruf ataupun huruf yang beramal seperti inna selain yang beliau sebutkan di sini an-nazim, beliau menyebutkan 6, masih ada enggak yang lainnya ditambahkan oleh yang lainnya seperti ibnu Hisham itu apa? La nafiya li jinsi. Dan juga ditambahkan oleh yang lainnya. Apa? Asa. Ya, asa. Asa ketika dia apa? Beramal. Menasobkan isi merfa'an khabar. Maka sebagian menggabungkannya dengan apa? Inna dan akhwatnya. Dia sebagai huruf yang kamil. Dan disitu ada khilaf yang kita lewatkan. Sebelum dilanjut, ada yang mau disampaikan? Apa sebelumnya? Huruf-huruf ini, yakni inna dan akhwatnya tidak masuk ke apa saja? Hah? Masih ingat? Ya? Ya, pada jumlah yang wajib dibuang mubtadanya. Seperti jumlah apa itu? Pada na'at al-maqtu'. Ya, pada na'at al-maqtu' yang sudah kita lewatkan. Ya, tidak boleh dimasuki apa? Inna ataupun akhwatnya, karena enggak ada mubtadanya dibuang wajib. Iya. Kemudian di mana lagi? Fikri. Di mana lagi tempat di mana inna dan akhwatnya tidak bisa masuk? Hah? Pada mubtada yang ya, tidak bisa keluar dari apa? Ibtidaiyah. Contohnya apa? Mubtada yang dia mesti mubtada enggak bisa keluar dari ibtidaiyah, tidak bisa dimasukkan an-nawasikh. Itu apa? Ma ta'ajubiyah. Dan juga, apa lagi? Ya. Isim-isim, istifham. Ya, isim-isim, istifham. Ada yang jual enggak ini? Ya. Ataupun malaha sodrul kalam. Di antara isim istifham. Ada yang jual enggak ini? Yang malaha sodrul kalam? Ada. Itu apa? Dhamir sya'an. Bisa dimasukkan apa? Inna. Ataupun akhwatnya. Hafal syahidnya. Man yahfaz asyahid inna man yadkhul al-kanisa yawman yalqa fiha ja'adira wa biba'a inna man dalam hadis contohnya apa? Inna min ashaddin nasi adaban yawman al-qiyamah al-musawwirun, dengan riwayat al-musawwirun, maka yang rajih dalam i'rabnya adalah dengan menakdirin apa? Ya, pemirsaan setelah inna. Kemudian jumlah setelahnya, jumlah ismiyah sebagai apa ya? Khabar inna. Pada mahalnya, apa? Ya, nasab. Pada mahalnya rafa' sebagai khabar inna. Ya. Ingat-ingat ya. Yang penting dihafalkan. Ini ada dua syahid, tentu Kalau mencukupkan dengan menghafal hadis ini sebagai syairnya, ya cukup insyaallah. Kalau enggak ada ya dihafal dari syair. Kalaupun dihafal juga enggak terlalu panjang ini kan ya. Sebentar kalau mau dihafal, hafal ya. Inna man yadkhulil kanisata yawma yalqa fiha ja'azira wa dhiba'a. Dipahami maknanya? Langsung saya hafal. Iya. Hafal? Inna man yadkhul ja'azira wa dhiba'a. Kenapa di sini tidak dijadikan saja mannya sebagai isimnya inna? Faqih. Kenapa faqih? Kenapa inna man yadkhulil kanisa tidak dijadikan mannya sebagai isim inna? Alasannya apa? Nah, ikhwan. Hah? Ya, dia memiliki hak di awal kalam, isim sifat. Ataupun ini isim syarat, bukan isim sifat, isim syarat. Memiliki hak di awal kalam. Tidak bisa dia dimasuki apa? Nasikh minan nawasikh. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan. Masih ada juga ya, mungkin kita baca ya. Walidkhul. Iya, kita baca nanti insyaallah. Gimana? Ya, selain tasyin. Selain jumhur, kalau jumhur karena itu tasybih saja. Ya. Adapun selainnya merinci kepada beberapa makna dari selain tasybih. Ya. Kalau contoh ka'anna Zaidan qa'imun. Ya. Ini menurut mereka Al-Kufiyun dan yang lainnya bermakna apa? Dhon ya. Karena di situ khabarnya apa? Wasf kan. Tapi menurut orang-orang Basrah itu tetap itu tasybih. Yang ditasybih keadaannya Zaid gitu. Ya, keadaan dia ketika selain berdiri dengan berdiri. Ditasybihnya. Ya, kita baca ya penjelasan tambahan yang kemarin terlewatkan. Yaitu masih tentang pembahasan tempat-tempat di mana inna dan akhwatnya tidak bisa masuk. Itu ya. Yang sudah kita lewatkan itu yang pertama. Baru yang pertama ya. Itu pun belum selesai ya. Iya. Wala tadkhulu hadhihi al-huruf 'ala jumlatin yakunu al-khabaru fiha talabiyan aw insha'iyan. Huruf-huruf ini inna dan akhwatnya tidak bisa masuk ke satu jumlah yang khobar padanya bentuknya talabi ataupun insya. Ya. Talab ada apa saja? Nahi. Apa lagi? Nafi, sifham. Ya. Insya mana yang banyak? Ataupun contoh-contoh yang banyak? Doa. Ya. Harapan teroji juga insya itu. Fa'amma qawluhu ta'ala innahum sa'ama kanu ya'malun. Ya. Lantas bagaimana gitu dengan ayat, contoh ayat innahum sa'ama kanu ya'malun. Di sini ada inna. Ya. Innahum sa'ama kanu ya'malun. Ya. Mana yang menjadi bahasan di sini? Masuk apa? Inna. Ya, pada mubtada yang khabarnya apa? Mananya sa'ama kanu ya'malun. Ini insya atau talab? Insya kan untuk cercaan kan sa'ama kanu ya'malun. Alangkah jelek apa yang mereka perbuat. Wa qawluhu subhana innallaha ni'ma ya'idukum bih. Untuk apa ini? Pujian kan? Insya'ul madah. Kalau tadi insya'u azam. Masuk di sini inna. Pada mubtada yang khabarnya apa? Insya. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Wa qawluhu syair innalladhi qataltum amsi sayyidahum la tahsabu laylahum an laylikum nama. Mana di sini syairnya? La tahsabu ini khabarnya bentuknya apa? Talab. Ya. Nahi termasuk talab, amr, nahi, istifham, ya kan? Talab sudah lewat. Innal ladzina qataltum amsi sesungguhnya orang-orang yang qataltum amsi ya sesungguhnya orang-orang yang qataltum amsi sesungguhnya orang-orang yang kalian telah bunuh sayyidahum pemimpin mereka sesungguhnya orang-orang yang kalian bunuh pemimpin mereka. La tahsabuhu, jangan kamu kira. Ya. lailahum an lailikum nama, bahwasanya malam mereka tidur dari malam-malam kalian. Jadi mereka persiapan untuk balas dendam gitu, menyerang kalian. Mereka tidak akan tidur, membuat rencana pembalasan. Di sini syai'nya mana? La tahsabu. Ya, khobarnya bentuknya apa? Tolab. Itu masuk innal ladzina bisa gitu. Ya. Padahal tadi dikatakan tidak boleh ya masuk apa? Inna dan akhwatnya pada mubtada yang khobarnya tolam ataupun insya. Katanya di sini jawabannya fa innaha la taqdiri qaulin mahdhuf yaqau khabaron li inna. Ini bagi yang tidak membolehkan. Ya, akhirnya ada apa? Takwilan, takdiran. Bagi yang membolehkan ya sudah. Fa innaha ala taqdiri qaulin mahdhuf, maka ini di atas penakdiran qaul yang mahdhuf, ada qaul yang mahdhuf, yang qaul yang mahdhuf ini sebagai khabarnya inna. Jadi khabarnya bukan insya, bukan tolab gitu. Ya. Wa taqaw hadhihi al-jumlatu al-insya'iyyatu ma'mulatan lah. Dan jumlah insya'iyyah ini dia datang sebagai ma'mulnya qaul yang mahdhuf itu. Fa yakunu al-kalamu min babi hadzal 'amil wa ibqa'il ma'mul, sehingga kalamnya masuk pada bab pembuangan amil dan menyisakan makmulnya. Takdirnya apa? Wa takdir innal ladzi qataltum sayyidahum maqulun fi sya'nihim la tahsabuh. Ya. Jadi la tahsabuh itu apa? Jumlah maqulul qaul ya. Khabarnya inna mahdhuf, takdirnya maqulun fi sya'nihim. Itu yang digeskan yang lainnya. Wa kadza al-baqi. Hakadza qalu, demikian yang mereka katakan. Khususnya bagi mereka yang melarang masuknya inna pada apa? Mubtada yang khabarnya talab ataupun insya. Wa huwa indi takalluf wal tizamu ma la luzuma lah. Tapi menurutku ini pendapat yang ada takalluf, memberat-beratkan diri dan mengharuskan sesuatu yang tidak harus. Yes. Sehingga yang nanya bagaimana ini? Ya, boleh ya gitu. Bisa masuk inna kepada mubtada yang khabarnya apa? Insya ataupun talab. Wa istatna min dhalika 'indahum anna al-maftuha fa innaha infaradat bi jawazi wuqu' khabariha jumlatan insya'iyatan wa huma qisun fiha idza khuffifat nahu qawlihi ta'ala wa an 'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Ya, dikecualikan ini di sisi mereka yang larang ya. Kalau yang bolehkan ya jelas tidak ada masalah. Dikecualikan di sisi mereka anna al-maftuha, anna di fathah. Sesungguhnya anna al-mafsuha, dia bersendiri dalam hal boleh untuk khobarnya datang dalam bentuk isya. Ya. Wa huwa maqis, dan ini bisa dikiaskan fima idza khuffifat, khususnya apabila ditakhfif dia menjadi an. Ya, berarti apa isimnya? Dhamiru asy-sya'n. Nahwa qouli ta'ala wa an 'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. 'Asa di sini insya. Sudah kita lewatkan. Ini termasuk afal apa? Ataroji, harapan. Insya harapan itu. Wa an 'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Berarti isimnya mana? Ya. Dhamir sya'n. Khabarnya 'asa itu. Pada mahalnya apa? 'Asa dan yang setelahnya. Sebagai apa? Khabar an mukhaffafa min as-saqilah fi mahalli apa? Raf'in. Wa qawli jalla sya'nuh wal khamisata an ghadiba Allahu 'alayha. Ya, kira yang lainnya. Bukan kira yang dengan tasyid anna. Di situ kalau dengan tasyid tidak ada syahid. Yang ada syahid adalah qira'ah yang membaca dengan takhfif. Kemudian setelahnya fi'il. Wal khamisata an ghadiballahu. Ya, di situ ada dhamir ha. Ataupun isimnya anna, dhamir sya'n ini buang. Cuma setelahnya dari khabar. Ghadiballahu 'alaiha. Ini kan doa, doa iya. Ya, doa termasuk doa. Terus al-amru tsani tambahan. Ini tambahan faedah. Anna jama'atan min al-ulama minhum Ibnu Sayyidih qad hakaw anna qauman min al-arab yanzibuna bi inna wa akhwati al-isma wal khabar jami'a. Sekelompok dari ulama di antaranya Ibnu Sayyidih menghikayatkan bahwasanya sekelompok ataupun satu kaum dari bangsa Arab ada yang menasabkan dengan inna dan akhwatnya isim dan khabarnya sekaligus. Ya. Paham ini? Ada lugah yang seperti itu. Dari lugah al-Arab. Itu menasubkan isim dan khabarnya apa? Inna dan akhwatnya. Fastashhadu ala dhalika biqali syahid. Dan mereka menjadikan syahid atas pendapat mereka dengan ucapan penyair. Wa yinsabu ila Umar. Umar Ibn Abi Rabi'ah walam ajiduhu fi diwanih. Dinisbahkan ucapan ini kepada Umar Ibn Abi Rabi'ah dan tapi saya tidak mendapati di diwan beliau. Idza swadda junhul laili falta'ti waltakun khutaka khifafan inna hurrasana usda. Jadi si penyair ini sedang menghikayatkan ucapan kekasihnya, tapi dia mengucapkan gitu. Idza swadda junhul lail, apabila junah bisa awal malam atau akhir malam. Jika awal malam atau akhir malam itu gelap, mulai gelap, falta'ti, maka kamu hendaknya datang. Waltakun khutaka, dan hendaknya langkah-langkahmu itu pelan gitu. Fakih. Istaikib. Inna hurrasana usda, karena para penjaga kami itu seperti singa. Jadi kalau mau ke rumah mahbubahnya ini harus hati-hati. Di malam hari, awal malam atau akhir malam itu pun jalannya harus pelan-pelan. Yeah. Kenapa inna hurrasana usda? Mana di sini syahidnya? Ayat inna hurrasana, haris namanya hurras. Inna hurrasana usda, mansub semua. Ya ya Rabb ya, hurrasana isminna mansub. Usda ini, khabar inna mansub. Wa yaqul Muhammad ibn Zu'aib al-Ammani al-Fuqaymi al-Rajiz yasifu farasa ka'anna udhunayhi idha tashawwafa qadimatan aw qalaman muharrafa. Seolah-olah kedua telinganya kuda, ya, kudanya milik penyair atau yang disifat oleh penyair. Idha tashawwafa, apabila dia ini tola'a sepertinya, apabila dia menjulurkannya, menjulurkan kepalanya, ya, qadimatan, seolah-olah qadimah, ini maksud qadimah adalah bagian depan bulu burung, atau qalaman atau seperti pena yang muharrafa, diserut. Di sini syaitnya mana? Ka'anna ubunaihi qadimatan. Isimnya ka'anna mana? Ubunaihi. Apa? Mansub atau marfu? Mansub. Khabarnya qadimatan. Mansub juga. Ya. Dan itu masih ada lagi, tinggal antum melanjutkan sendiri ya. Cukup insyaAllah. Ya. Dua tanbih ini. Yang pertama tadi apa? Bahwasanya huruf-huruf ini inna dan teman-temannya kadang tidak masuk ke tempat-tempat tertentu. Ya. Di antara tadi, ya, pada jumlah yang mubtadanya wajib dibuang, atau pada mubtada yang menetapi ibtidak tidak bisa dimasukkan nasikh, atau apa, pada mubtada yang lahu as-sadarah, ya, kecuali kalau ini ada yang dikecualikan, yaitu ketika dia bentuknya mubtadanya apa? Dhamir sya'an. Kemudian yang kedua ini ada lughah. Nah, terkait dengan tadi, boleh tidaknya masuk inna dan akhwatnya kepada mubtada yang khabarnya talabi dan insya adalah khilaf. Yang lebih mudah mana? Boleh atau tidak? Boleh, dan yang lebih mudah saja ambil ya. Kemudian alam urfani ada lughah yang kedua terkait dengan amalannya apa? Inna dan akhwatnya. Ya, yaitu apa? Menasabkan apa? Isim dan khabarnya jami'an. Ya. Sebelum dilanjut, ada yang mau disampaikan? Silakan. Kalau tidak, kita masuk. Ya. وَرَعِدَ التَّرْتِيبَ إِلَّا فِي الَّذِي كَلَيْتَ فِيهَا أَوْهُنَا غَيْرَ الْبَذِي وَرَعِ. Jagalah. Ini lil-wujub ya. Al-amr lil-wujub di sini. Ya. رَعَى يُرَعِ رَعِ. Ya. Amrnya di sini lil-wujub. Jagalah. Ini wujuban. Dan tertib urutan ini. Apa yang maksud dengan urutan ini? Isim dulu yang datang. Isim apa? Inna tabun akhwatnya. Kemudian apa? Khabarnya. Ya. Illa fil ladhi. Kecuali pada yang. Seperti. Ya. Laita fiha awhuna ghairal badhi. Ini contoh. Laita fiha awhuna ghairal badhi. Tuhai kiranya. Di sana. Atau di dalamnya. Atau di sini tidak ada orang yang ya, ghairul badhi. Ya. Ghairul badhi apa ghairu? Bukan orang yang badhi. Yani al-waqih nanti akan jelaskan. Orang yang qalilul hayah. Ya, ucapannya itu fahish. Ya. Ini penting untuk dibaca i'rabnya ya. Warai fi'il amrin wa fa'ilhu mamun musadir fi wujuban taqdiru anta za ismu isyarah maf'ulun bi li ra'i. At-tartib badal a'tubayan. Ya. Aw na'at li ismi isyarah. Illa adatu istithna fil ladzi jarun wa majrur yaqa'u mawqi'an istathna. Jadi fil ladzi ini jar wa majrur menuduki posisi mustathna dari mustathna yang mahdhuf, dari mustathna minhu yang mahdhuf. Jadi fil ladzi jar wa majrur yaqa'u mawqi'an mustathna min mahdhuf, dia jatuh sebagai mustathna dari sesuatu yang mahdhuf. Jadi mustathna minhu yang mahdhuf. Taqdirnya apa? Ra'i hadha tartiba fi kulli tarkibin. Ya. Itu mustathna minhu nya mahdhuf fi kulli tarkibin. Ra'i hadha tartib, jagalah urutan ini pada inna dan akhwatnya, itu isimnya dulu, kemudian apa? Khabarnya. Fi kulli tarkib, pada semua tarkib. Illa gitu. Fi tarkibil ladzi, jadi alladzi itu sifat ya dari masuknya mahdhuf berarti. Asnya illa fi tarkibi alladzi gitu. Kecuali pada tarkib yang seperti gitu. Laita fiha ahuna gharal badi. Seperti ini harus ingat-ingat dihafalkan ya. Nah, ini yang seperti ini nanti yang akan keluar. Ya Rabbi. Jelas kan? Ya. Wa ra'idha tartib fi kulli apa? Tarakib ataupun tarkib. Illa fi tarkib alladhi kalaita fiha ahuna gharal badi. Kalaita ini jumlah apa? Syarun wa majrur. Muta'ali dengan apa? Hah? Kalaita. Dengan yang? Mahdhuf. Wujuban. Itu apa? Takdirnya apa? Istaqara ya. Yang dia sebagai apa? Silah dari alladhi itu. Alladhi istaqara kalaita. Ya. Kemudian i'rabnya laita jelas. Ya. Sebagai apa? Harfu apa laita? Harfu tamanni. Fiha jar majrur muta'ali bi mahdhuf sebagai apa? Khabar muqaddam dari laita. Ya. Mana isimnya? Mu'akhkhar ghayra al-badhi adabun aw huna aw harfu 'athfin huna ma'thuf pada fiha. Jelas ya maknanya. Jagalah. Ya. Jagalah urutan ini kecuali pada yang semisal laita fiha auna ghairal badhi. Jadi wajib urutannya. Ah, sekarang pertanyaannya, kalau pada mal hijaziyah atau sebelum itu menjaga urutan dalam hal ini hukum asalnya apa? Wajib. Kecuali ini kecualikan itu apa? Ketika khobarnya berupa apa? Hah? Jar majrur ataupun dharaf. Seperti yang dicontohkan itu. Illa fil ladzi, kecuali pada yang semisal laita fiha au huna gharal badhi. Di sini urutan enggak? Tidak urutan. Ya. Khobar dulu kemudian mubtada. Tapi boleh. Kenapa? Alasannya zahir itu. Kenapa? Karena khobarnya di situ apa? Jar majrur ataupun dharaf. Ya. Liannahum yatawassa'una fihima. Fima la yatawassa'una fi ghairihima. Nah, sekarang apa bedanya inna dan akhwatnya dengan ma'al hijaziyah yang sudah kita lewatkan. Ya. Kalau pada ma'al hijaziyah kita sudah lewatkan bahwa saya tidak boleh. Ya, secara mutlak khobarnya mendahului apa? Isimnya. Ya kan? Meskipun khobarnya apa? Dharaf dan jar majrur. Ya. Apa kata al-mu'allif sebelumnya pada masa ini? Ya. I'mala laysa u'milat maduna in ma'abakan nafsi wa tertibin zukin. I'mala laysa u'milat ma. Ma diamalkan seperti amalannya apa? Laysa. Dengan syarat. Ya. Maduna in. Ketika tanpa in. Wat apa? Duna in. I'mala laysa u'milat maduna in ma'abakan nafsi. Kemudian wa tertibin zukin. Harus tertibin. Harus. Tapi kalau di sini pembahasan inna dan akhwatnya boleh. Ya, kalau khabarnya itu dharaf atau jar majrur untuk mendahului isimnya. Tapi pada masan mat mutlak tidak boleh. Ya, sekarang apa alasannya? Karena hadhil ahruf aqwa, lebih kuat. amalannya huruf-huruf ini, yaitu inna dan akhwatnya. Lebih kuat dari apa? Ma'al hijaziyah. Kenapa lebih kuat? Li'annaha syabihatun bil af'al. Karena huruf-huruf ini, inna dan akhwatnya, itu mirip dengan fi'il-fi'il. Li'annaha syabihatun bil af'al al-mutasarrifah. Karena dia mirip dengan fi'il-fi'il yang mutasarrifah. Lafzan wa ma'nan. Lafzan dan maknanya. Kalau inna, maknanya apa inna? Uakid kan? Maknanya itu. Fi'il yang mutasarrif. Kita ulangi. Syabihatun, li'annaha syabihatun bil af'al المتصرفة لفظا ومعنى كما علمت بخلاف ما الحجازية perbeda hanya dengan ما الحجازية فلم تشبه إلا فعلا جامدا maka tidaklah dia mirip kecuali apa? Fi'il yang jamid, ya kan? Apa miripnya ma al-hijazi mirip dengan apa? Laisa kan? Laisa jamid atau mutasarrif? Jamid. Di khilafi ma al-hijaziyah falam tushbih illa fi'lan jamidan wa huwa laisa fi khususil ma'na, dalam kekhususan maknanya. Kama marra, sehingga fadu'ufa, menjadi lemah amalannya. Sehingga tidak mampu dia ma al-hijaziyah beramal kalau khabarnya mendahului isimnya. Meskipun khabarnya apa? Jar majrur ataupun Barah, demikian kata Ibn Hamdun. Berarti lebih kuat mana? Simulannya, amalannya inna dengan ma hijaziyah. Ya, inna dan akhwatnya daripada ma hijaziyah. Jagalah urutan ini, kecuali pada yang semisal laita fiha ahuna akhra al-badi. Ini kecuali ketika khabarnya adalah apa? Jar majrur ataupun barah. Baik, kita masuk ke syarah. أي يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه لا يلزم تأخيره وتحت هذا قسمان يعني واجب mendahulukan isim pada bab ini inna dan akhwatnya dan juga wajib mengakhirkan khabarnya إلا kecuali إذا كان الخبر ظرفا kalau khabarnya ظرف atau جارا ومجرورا. Ketika itu, ketika khabarnya dharaf atau jar majrur, la yalzam ta'khiruh, tidak harus diakhirkan. Litawassu' fi dharfi wal majrurat. Dikatakan oleh Al-Ashmuni, ini faedah tambahan dari beliau, Al-Ashmuni yang disertakan dalam ta'rif. Wazada, qala fil umdah, dikatakan dalam kitab Al-Umdah. Wa yajibu an yuqaddar al-amilu fi dharfi ba'da al-ismi. Kama yuqaddaru khabar wa huwa ghairu barfin. Jadi wajib untuk ditakdirkan amilnya dharaf atau jar majrur tadi yang mendahului apa? Isim. Saya ulangi, wajib untuk ditakdirkan amil pada dharaf atau jar majrur. Amilnya itu ditakdirkan harus setelah isim. Pada contoh tadi, laita fiha ghairul badi. Jadi harus ditakdirkan apanya? Amilnya. Amilnya kan apa? Sudah mahdhuf kan? Itu harus diakhirkan setelah huruf al-badi. Bukan setelah laita. Ditakdirkan di situ kainun. Atau istaqarra. Setelah apa? Setelah isim. Wa yajibu an yuqaddar al-amil fi dharfi ba'da al-ismi. Kama yuqaddar al-khabar. Sebagaimana ditakdirkan khabar. Wahuwa ghairu dharf. Dalam keadaan khabarnya selain dharf. Ini ketika khabarnya selain dharf kan diakhirkan. Iya kan? Ketika khabarnya dharf pun harus diakhirkan pula. Muta'alaknya. Ataupun amil dari dharf. Ataupun jar majrur yang mahdhuf itu. Kain ataupun istaqarranya diakhirkan. Setelah isim. Kemudian disebutkan Al-Umdah kitabun lin-nazim. Al-Umdah adalah kitabnya Al-Musannif Al-Nazim Ibn Malik. Wa tamamu ismihi Umdatul Hafidh wa Uddatu Al-Lafidh. وقد ذكر ابن هشام لجواز تقدم الخبر على الاسم أن يكون الحرف غير عسى ولا النفي للجنس، وتعليل ذلك أن شرط عملهما اتصال اسميهما بهما. ابن هشام menyebutkan syarat bolehnya khobar mendahului isim adalah agar hurufnya adalah huruf selain asa dan la. Itu bisa khobarnya mendahului isimnya ketika dia berupa apa? Borof ataupun jar majrur. Syaratnya ini, hurufnya selain asa dan la, annafiyah lil jinsi. Alasannya katanya, karena syarat beramalnya keduanya, asa dan la, annafiyah lil jinsi, itu agar keduanya bersambung dengan isimnya. Paham ya? Jadi pada 6 huruf yang disebutkan oleh al-musannif, itu semuanya bisa khabarnya mendahului apa? Isimnya. Dengan syarat, itu apa? Tentunya, borof ataupun jarun wa majrur. Adapun pada 2 yang lain, yaitu la, annafil jinsi, dan asa, al-harfiyah, maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena syarat beramalnya keduanya, asa dan apa? La, annafil jinsi adalah agar isimnya bergandengan dengan keduanya. Wa tahta hadha qisman, maka di bawah ini ada 2 pembagian, ada 2 bagian. Ahaduhuma annahu yajuzu taqdimuhu wa ta'khiruhu. Yang pertama boleh untuk ditaqdim dan diakhirkan khabarnya. Wa dzalika nahwu contohnya laita fiha ghairal badhi atau laita huna ghairal badhi. Makna al badhi adalah al waqih. Ya. Al waqih ini qalilul haya, tidak punya rasa malu. Kotor ucapannya. Ya. Badhiul lisan. Fa yajuzu taqdimu fiha wa huna ala ghair wa ta'khiruhuma 'anha. Maka boleh untuk didahulukan fiha dan huna dari ghair atau diakhirkan dari darinya. Yang kedua ada annahu yajibu taqdimuh. Ya. Wajib untuk khabarnya didahulukan. Ya, wajib untuk khabarnya didahulukan. Jadi didahulukannya khabar, ya, khabar inna dan akhwatnya, berarti kalau diglobalkan ada berapa macam? Ada 3 ya. Tidak boleh sama sekali. Ini kumasalnya. Yang kedua boleh, yang ketiga apa? Wajib, ya kan? Yang tidak boleh itu hukum asalnya, yaitu ketika khabarnya selain dharf dan jar wa majrur. Yang boleh adalah semisal contoh yang disebut oleh an-nazim. Laita fiha ahuna ghairal badi. Ada yang ketiga itu wajib khabarnya didahulukan. Contohnya laita fid dari sahibaha. Ya, insyaallah anda sudah mengetahui kenapa tidak boleh. Laita fid dari sahibaha. Tidak boleh dikatakan laita sahibaha fid dar. Tidak boleh. Fala yajuzu ta'khiru fid dar. Maka tidak boleh fid dar diakhirkan. Dari apa? Sahibaha. Li'alla ya'udad dhamiru ala muta'akhirin lafzan wa rutbah. Agar jangan sampai dhamir itu kembali kepada sesuatu yang diakhirkan lafzan dan rutbahnya. Ya kan? Seandainya dikatakan laita. Ya, sahibaha fid dar. Maka dhamir ini kembali kepada sesuatu yang diakhirkan lafzannya jelas. Dan rutbahnya pun diakhirkan. Kenapa? Karena isimnya laita itu lebih tinggi rutbahnya dari apa? Khabarnya laita. Ya. Ini sudah berulang seperti ini ya. Paham kan? Ya, please. Paham, Mas. Wala yajuzu taqdimu ma'mulil khabari 'ala al-ismi idza kana ghayra dharfin wala majrur. Tidak boleh mendahulukan ma'mulnya khabar. Ya. Tidak boleh mendahulukan ma'mulnya khabar dari isim. Ini pembahasan berikutnya. Tentang ma'mulnya. Kalau tadi apa? Pembahasan tentang hukum didahulukannya khabar dari mubtada. Kalau sekarang ma'mulnya khabar. Wala yajuzu taqdimu ma'mulil khabar 'alal ismi idza kana ghayra dharfin wala majrur. Tidak boleh mendahulukan ma'mulnya khabar, ma'mulnya. Ya, dari isim. Apabila ma'mulnya khabar selain dharf dan selain majrur. Ya. Contoh inna Zaidan akilun du'amak. Inna Zaidan akilun ta'amak. Sesungguhnya Zaid, dia yang memakan makananmu. Fala yajuzu, maka tidak boleh dikatakan inna ta'amaka Zaidan akilun. Tidak boleh. Didahulukan ta'amak yang dia adalah amilnya akil dari isimnya. Wa kadza in kana al-ma'mulu dharfan aw jaran wa majrura. Ya. Demikian pula apabila ma'mulnya dharf atau jar majrur, contoh inna zaidan wasiqun bika, inna zaidan wasiqun bika aw jalisun indak, fala yajuz, maka tidak boleh dikatakan fal falayjuzu taqdimul ma'muli 'ala al-ismi, fala taqul inna bika zaidan wafiq aw inna 'indaka zaidan jalis wa jaza ba'dhum wa ja'ala minhu. Jadi tidak boleh mendahulukan ma'mul khabar dari isim idza kana ghair dharf wala majrur. Ini sepakat ya, tidak boleh. Inna zaidan akil ta'amak, tidak boleh dikatakan inna ta'amaka zaidan akil. Kemudian kata beliau, wa kadza, demikian pula. Maksudnya apa demikian pula? Tidak boleh ya. In kana al-ma'mulu dharfan aw jaran wa majruran, apabila ma'mulnya dharf atau jar majrur. Tapi di sini ada khilaf ya. Contoh inna zaidan wathiqun bik, sesungguhnya Zaid percaya denganmu. Aw jalisun 'indaka, atau duduk di sisimu. Falayjuzu taqdimul ma'muli 'ala al-ismi, maka tidak boleh mendahulukan ma'mul dari isimnya. Fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan inna bika zaidan wathiq, inna 'indaka zaidan jalis wa jazahu ba'dhum. Kalau ini, kalau ma'mulnya khabarnya berupa dharf atau jar majrur, dibolehkan oleh sebagian mereka. Wa ja'ala minhu, dan mereka menjadikan di antara contohnya adalah ucapan menyair, fala talhani fiha fa inna bi hubbiha akhaka musabul qalbi jammun balabiluh. Fala talhani fiha, jangan kamu mencerca diriku fiha, ya, pada wanita tersebut, ya, ini karena saya cinta kepada wanita tersebut maksudnya. Fa inna bi hubbiha, sesungguhnya bi hubbiha, dengan sebab cinta kepada wanita itu, akhoka, saudaramu ini, ya, maksudnya akhoka ini maksudnya tidak penyair, musabul qalbi, ya. Tuh lihat, fa inna bi hubbiha akhoka musabul qalbi. Di sini bi hubbiha, ini ma'mul apa? Dari musabun kan? Asli fa inna akhoka musabul qalbi bi hubbiha aslinya. Aslinya fa inna akhaka musabul qalbi bihubbiha, sesungguhnya saudaramu, saudaramu ini, nyairnya berarti, musabul qalbi bihubbiha, artinya ditimpa cintaan kepadanya. Didahulukan di sini, fa inna bihubbiha akhaka musabul qalbi. Kemudian, jamul balabiluh, ya, jamun balabiluh ini khabar yang kedua. Dari inna, khabar yang pertamanya kan musabul qalbi, artinya ditimpa kecintaan kepadanya, ataupun jatuh cinta kepadanya. Jamun balabiluh. Jamun balabiluh, yakni pikirannya penuh dengan bisikan-bisikan. Sibuklah pikirannya. Di situ ada maknanya itu. Qala al-a'lam fi syarhi syawahid sibawaih, yaqul la talumni fi hubbi hadhihi al-mar'ati faqad usiba qalbi biha. Wastawalla 'alayha hubbuha, fal'adlu, dan cercaan la yasrifuni 'anha. Tidak akan memalingkanku darinya. Jamun di situ disebutkan kathirun, banyak. Talabil wasawisuh, waswasnya. Ya, maksudnya pikirannya tersibukan gitu kepada mahbubahnya ini. Di sini syaikhnya jelaskan fa inna bihubbiha akhaka musabul qalbi. Aslinya apa? Fa inna akhaka musabul qalbi bihubbiha. Ada syaikhnya ya. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan. Itu makna dari waru'idha tertiba illa filladhi kalaita fiha au huna au ghairal badhi. Ya. Jagalah urutan ini, isim dulu, kemudian khabarnya. Kecuali pada khabar yang berupa dharf ataupun majrur. Maka boleh khabarnya didahulukan. Dan di sana ada yang wajib sifatnya. Ya. Adapun kalau ma'mulnya yang didahulukan dari isimnya, bagaimana ini? Hah? Kalau ma'mulnya didahulukan dari isimnya, bagaimana? Boleh tidak? Dirinci yang pertama, kalau ma'mulnya, khabarnya adalah apa? Selain dharf dan jar majrur, maka apa? Tidak boleh, sama sekali. Adapun kalau ma'mulnya, khabarnya adalah dharf atau jar majrur, maka sebagian membolehkan, sebagian melarang. Yang membolehkan adalah syahidnya ini. Ya, fala talhani fiha fa inna bihubbiha khawka musabul qalbi jamun fala biluh. Ya, sebenarnya ada yang mau disampaikan? Nah. Kemudian kita tambahkan beberapa pembahasan yang barangkali bermanfaat, yaitu tentang bolehnya membuang khobar dari bab ini. Tahu apa? Inna dan akhwatnya. Sebagaimana bolehnya membuang khobar pada mubtada. Ya, ketika kapan diketahui khobarnya. Ya juzu hadzul khobari fi hadzal bab. Boleh membuang khobar pada bab ini. Inna dan akhwatnya. Lil ilmi bihi. Karena sudah diketahui khobarnya. Kaghairihi. Sebagaimana khobar-khobar yang lain. Ya, sebagaimana khobar-khobar yang lain. Ya juzu hadzul khobari fi hadzal babi lil ilmi bihi. Kaghairihi. Sawa'un kana al-ismu ma'rifatan am nakiratan. Sama saja apakah isimnya ma'rifah atau nakirah. Karena sebagian mempersyaratkan untuk khobarnya itu boleh dibuang agar isimnya ma'rifah. Misalnya. Atau nakirah. Ya. Kurrirat inna amla. Apakah innanya diulang atau tidak? Karena sebagian mempersyaratkan agar diulang innanya ketika dia dibuang khobarnya. Kurrirat inna amla. In hadza madhhab Sibawai, dan ini madhhabnya Sibawai, itu apa? Bolehnya membuang apa? Khabar inna dan akhwatnya ketika telah diketahui tanpa syarat. Qala yaqulu ar-rajul. Ya, beliau berkata, yaqulu ar-rajul. Contohnya yaqulu ar-rajul, seorang berkata, hal lakum ahadun? Hal lakum ahadun? Inna an-nasa hal lakum ahadun inna an-nasa, kemudian di situ dicetakkan, situ ada dalam kurung, ya, alabba alaikum, dikasih kurung, ataupun alaba, ya, alaba allaba dalam kurung itu. Innan nasa allaba alaikum. Allaba yu'allib itu menghasud. Ya. Allaba alaikum. Fayaqul, maka dikatakan pada jawabannya, inna zaidan wa inna amran. Wa inna amran. Inna zaidan wa inna amran. Yani, takdirnya ay, inna lana zaidan wa inna lana amran. Itu lana itu khabarnya mahdhuf. Ini boleh dibuang, kenapa? Karena sudah mafhum dari soal tadi, hal lakum, ya kan, hal lakum ahadun inna an-nasa allaba alaikum. Maka jawabnya inna zaidan wa inna amran, ya, inna lana zaidan wa inna lana apa? Amran. Ya, juga dalam contoh ucapan mereka orang Arab, inna mahallan wa inna murtahalan. Inna mahallan wa inna murtahalan. Di situ dibuang khabarnya. Inna mahallan wa inna murtahalan. Ya, takdirnya ay inna lana fid dunya mahallan. Sesungguhnya kita di dunia ada tempat. Wa inna lana anha murtahalan, dan kita dari dunia akan meninggalkannya. Inna mahallan wa inna murtahalan, ay inna lana fid dunya mahallan wa inna lana anha murtahalan. Yeah. Kalau Al-Kufiyin berpendapat tidak boleh membuang apa? Khabarnya inna dan akhwatnya, kecuali kalau isinya nakirah. Ya, yeah, kayak seperti contoh yang disebutkan tadi, inna mahallan wa inna murtahalan wa inna murtahalan. Kalau Al-Farra berpendapat bahwa saya tidak boleh membuang khabarnya inna dan akhwatnya kecuali kalau apa? Ma'rifah. Iya. Ataupun iya. Saya ulangi, kalau Al-Farra berpendapat annahu la yajuzu fi ma'rifah wa la nakirah, tidak boleh pada isimnya yang ma'rifah ataupun tidak boleh pada yang ma'rifah dan yang nakirah, illa in kana bitakrir. Kecuali kalau diulang innanya. Tapi ini semua pendapat lemah, ya, sehingga kita enggak ini semua pendapat lemah. Warudda al-madhhaban, dua madhab ini madhabnya orang-orang Kufah yang mempersyaratkan bolehnya pembuangan apa? Khabar inna, agar apa? Agar isimnya apa? Nakirah. Dan juga membantah Al-Farra yang berpendapat apa? Bolehnya pembuangan itu dengan syarat apa? pengulangan inna itu dibantah dengan as-sama', yaitu dalam ayat innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum, mana di sini khabarnya inna ah? Apa setelahnya innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu la kitabun aziz, khabar ini mana? Mahdhuf. Ya, mahdhuf. Takdirnya apa? Yu'adzabun. Mereka akan diazab. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Tidak ada di situ khabarnya. Tidak disebutkan, dibuang. Kenapa? Lil ilmi bih. Karena sudah kita tahu. Yani yu'adzabun. Mereka akan diazab. Innal ladzina kafaru bidzikri. Sesungguhnya mereka orang-orang yang kafir terhadap Al-Quran. Lamma ja'ahum. Tatkala datang kepada mereka. Ini mereka yu'adzabun. Akan diazab. Jadi yang rajih bagaimana? Terkait dengan pembuangan khabar inna dan akhwatnya. Boleh lil ilmi bih. Kita tahu. Dari soal ataupun dari konteksnya. Ya. Kemudian terkait dengan pembuangan isim pada bab ini, boleh atau tidak gitu? Kata pembuangan apa? Khabar. Wa fi jawazi hadzal ismi fi hadzal bab lil ilmi bihi madzahib. Fi jawazi hadzal ismi itu dijelaskan oleh Asy-Syauqi dalam Al-Hamma'. Fi jawazi hadzal ismi terkait dengan boleh tidaknya membuang isim inna dan akhwatnya, yakni fi hadzal bab, pada bab ini, bab inna dan akhwatnya, lil ilmi bih, ketika diketahui isimnya. Madzahib, ada beberapa madzhab. Yang pertama al-jawaz mutlaqa, boleh secara mutlak. Kalau yang boleh-boleh bisa gampang ya, udah. Wa alaihi al-aktsar, ini pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ahli nahwu, boleh. Kalau diketahui sudah. Kayak mubtada kan kadang dibuang, boleh ya. Ya. Haka si bawahi anil khalil, si bawahi menghikayatkan ucapan orang Arab dari Khalil. Inna bika zaidun, inna bika zaidun ma'khudun. Inna bika zaidun ma'khudun. Mana sekarang khabarnya inna? Inna bika zaidun ma'khudun. Isimnya inna mana? Inna bika zaidun ma'khudun. Enggak ada. Ada enggak yang masuk di situ? Enggak ada kan inna bika zaidun ma'khudun. Ya, yani innahu wasinya. Innahu bika zaidun ma'khud. Wa haka al-Akhfash, dan juga al-Akhfash menghikayatkan satu contoh. Inna bika ma'khudun akhawak. Sama juga takdirnya tadi. Ini pendapat yang pertama, boleh secara mutlak ketika diketahui isimnya, maklum. Yang kedua, innahu khas fi syi'r, itu khusus pada syi'r saja. Ada yang ketiga, kalau untuk mencukupkan dengan pendapat yang boleh, dari itu yang paling banyak cukup, ya tidak apa-apa. Kalau mau tahu ya kita bacakan. Annahu hasanun fi syi'ri ghairih, pembuangan ini, pembuangan isimnya inna dan akhwatnya itu bagus pada syair dan selainnya, tapi dengan syarat ma lam yuaddi hadfuhu ila an yaliya inna wa akhawatiha fi'lun. Ya, ma lam yuaddi hadfuhu ila an yaliya inna wa akhawatiha fi'lun, selama itu tidak menyebabkan inna diikuti oleh fi'il gitu. Jadi kalau dibuang ternyata ketemu dengan fi'il, ya enggak bagus gitu. Malam yaddi hadfuhu ila an yaliya inna wa akhwatiha fi'lun. Seperti yang dicontohkan oleh si Bayu juga kan, bukan fi'il selanya ya. biasanya kebanyakan seperti itu. Tapi kalau pendapat yang pertama tadi mutlak boleh. Apakah di situ kalau dibuang isimnya ketemu inna dan fi'il ataupun tidak? Boleh gitu. Ya. Sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang ketinggalan? Enggak ada? Gimana? Baik. Oh itu inna mahallan wa inna murtahalan. Apanya? Maksud takdirnya. Ai inna lana fid dunya mahallan. Khabarnya dibuang. Itu lana fid dunya. Inna lana fid dunya mahallan wa inna lana anha murtahala. Kita di dunia ini singgah, kemudian akan meninggalkannya gitu. Ya, baik, kita masuk ke bait berikutnya, yaitu pembahasan tentang kapan hamzah pada inna di kasrah dan kapan hamzah pada inna di fathah menjadi anna. Ya, ada khilaf terkait dengan asalnya itu apa gitu. Apakah inna asalnya ataupun anna atau masing-masing adalah asal gitu. Ya, kita sementara ngambil inna sebagai asalnya dari anna. Cuma kita tidak bawakan karena terlalu berkepanjangan nanti di situ. Ya. Dan faedahnya enggak begitu banyak. Ya, wa hamza inna aftah li saddi masdari masaddaha wa fi siwa dhaka aksiri. Ya, wa hamza inna hamza bada inna iftah fathah lah. Di sini al-amr lil wujub. Wajib kamu fathah hamza bada inna. Ya. Li saddi masdari masaddaha. Ya, ketika masdar ini menduduki posisi inna. Jadi kalau inna itu diduduki atau posisinya menduduki posisi masdar, maka wajib di kasrah inna gitu. Wa fi siwa dzaka ksiri, adapun selain itu kasrahlah secara wajib juga. Ya. Ya, contohnya. Apa contohnya yang inna? Entar lagi datang sih. Ya. Wa hamza inna iftah fathala ya anna berarti ya. Apa contohnya? Ada dalam ayat contohnya yang disitu di fathah. Apa? Ya syahidallahu annahu. Ya. Di situ menduduki posisi masdar. Ditahu dengan masdar sebagai maf'ulnya dari apa? Syahida. Ya. Syabang datang jannya. Ya. Inna laha thalathatu ahwal. Inna dia memiliki tiga keadaan. Yang pertama wujubul fathi, wajib di fathah anna, wa wujubul kasri, wajib di kasrah inna, wa jawazu al amrayn, dan yang kedua boleh dengan dua sisi, boleh fathah anna atau di kasrah inna. Yaitu keadaan apa? Inna. Kapan inna wajib di kasrah? Kapan wajib di fathah? Fayajibu fathuha idza qudirat fi masdarin. Wajib untuk inna di fathah apabila ia ditakdirkan dengan masdar. Ya, apabila dia ditakdirkan dengan masdar. Kama idza waqa'at fi mawdi'i marfu'i fi'lin. Sebagaimana apabila inna ini datang pada tempatnya isim yang dirafa'kan oleh fi'il. Sebagaimana apabila inna datang pada tempat, ya, tempat dari isim yang dirafakan oleh fi'il. Ya. Isim yang dirafakan oleh fi'il itu apa saja? Fa'il. Ya kan? Naibul fa'il. Maful bih. Ya kan? Contoh. Yu'jibuni annaka qa'im. Yu'jibuni annaka qa'im. Di sini annaka qa'im. Masdar. Ataupun anna. Di sini menempati posisi apa? Masdar kan? Ya. Sebagai apanya fi'il yu'jibuni annaka qa'im? Fa'il yang belum ada. Ya. Yu'jibuni annaka qa'im. Ay qiyamuka. Ya. Ay qiyamuka. Atau dia menduduki posisi, ya, isim yang dinasabkan oleh fi'il. Sebagai apanya berarti? Ya, sebagai maf'ulnya. Contoh, araftu annaka qa'im. Takdirnya ay qiyamaka. Saya tahu engkau berdiri. Ya, orangnya mudah kan? Jadi selanjutnya i'rab satu demi satu anna harfu taukid wa nasbin min islan isimnya dan khabarnya kemudian dikatakan al-masdar al-muawwal min anna wa ba'daha fi mahal apa? Rafin atau nasbin atau banjarin tergantung amil yang masuk padanya. Aw fi mawdi' majruri harfin atau dia pada tempatnya isim yang dijarkan oleh huruf jar. Contoh ajibtu min annaka qa'im yani min qiyamika. Ya, min qiyamika. Penakdirannya bisa kan? Ya. Jadi untuk menakdirkannya itu melihat beberapa keadaan, lihat khabarnya, ya, lihat khabarnya. Jadi penafsirannya itu melihat khabarnya. Kalau khabarnya wasaf, ya maka ditakwil masalahnya dari wasaf itu. Ya, contohnya ini yang disebutkan di sini, yu'jibuka annaka qa'im. Khabarnya kenapa? Wasaf, maka ditakwil dari wasaf itu, berarti yu'jibuni qiyamuka. Sekarang kalau khabarnya dhorof dan jar majrur, na'ulnya gimana? Yes. Yu'jibuni anna Zaidan indak atau fiddar. Ya, khabarnya apa di sini? Indak atau fiddar, dhorof dan jar majrur. Bagaimana cara menakwilnya? Dengan istiqrar. Ya. Jadi yu'jibun istiqraruhu gitu. Paham? Ya. Sekarang kalau khabarnya jamid. Khabarnya jamid. Bagaimana cara menakdirkannya? Dengan kaun. Ya. Sebab yu'jibuni anna Zaidan akhuka. Akhuka kan khabarnya apa? Ya? Jamid. Maka ditakwil, ditakdirkan dengan kaun. Yu'jibuni kaunu. Gitu. Zaidin akhuka. Paham ya? Jadi untuk menakwilnya, cara menakwilnya dilihat apa? Khabarnya. Kalau khabarnya apa? Wasuf. Ya maka di situ silakan langsung dibikin takwilnya, masdar dari wasuf itu. Kemudian kalau apa? Khabarnya dhorof atau jar majrur, maka dengan istiqrar. Kalau khabarnya jamid, maka dengan kaun. Soal bisa kan? Kemudian wa inna maqala li saddi masdari masaddaha, hanyalah al-musannif berkata wajib untuk inna itu di fathah li saddi masdari masaddaha, karena ya li saddi masdarin masaddah, karena masdar ini li saddi masdari idhafa ini saddi masdar masdar kepada fa'ilnya atau maf'ulnya li saddi masdarin ha apa? Saddi masdar. Jadi kan dia masdar diidhafkan kepada apa masdar ini? Fa'ilnya, ya kan? Li saddi masdarin masaddaha, karena masdar menduduki posisi dia. Ya kan? Walam yaqul, dan musannif tidak berkata, hanya musannif berkata li saddi masdarin masaddaha, walam yaqul, dan tidak berkata li saddi mufradin masaddaha, karena mufrad bisa menduduki posisi an dan setelahnya. Kenapa demikian gitu? Masdar syaratnya bukan mufrad. Ya. Khusus kalau mufrad kan enggak mesti masdar ya. Li'annahu qad yasuddu al-mufradu masaddaha wa yajibu kasruha. Karena terkadang isim mufrad bisa menduduki posisi apa? Inna tadi. Ya. Dan wajib ketika itu kasrah. Ya. Li'annahu karena sungguhnya qad yasuddu al-mufrad, kadang mufrad menduduki tempatnya inna tadi, ketika itu dia wajib di kasrah. Contoh ya, dhanantu Zaidan innahu qa'im. Dhanantu Zaidan innahu qa'im. Saya menduga Zaid, ya, sesungguhnya dia berdiri. Innahu qa'im. Ya. Kalau maf'ulnya dhanna itu aslinya apa? Mubtada khabar, ya kan? Betul enggak? Ya, mubtada khabar. Fahadhihi yajibu kasruha. Kalau ini wajib di kasrah. Tidak boleh di fathah. Dhanantu Zaidan annahu qa'im, enggak boleh. Tapi wajib dikasrah, fa innahu yajibu kasruha. Sesungguhnya dalam contoh ini wajib hamzahnya dikasrah. Wa in sadda masada mufrad, meskipun inna di, bisa diduduki posisinya oleh mufrad, bisa ditempati posisinya oleh mufrad. Ya. Kenapa? Li annaha fi mawdhi'in maf'ul tsani, karena dia pada mahalnya maf'ul yang kedua. Iya kan? Dari dhanna. Walakin la tuqaddar bil masdar, tapi tidak boleh di situ ditakdirkan dengan masdar. Iya. Tidak boleh ditakdirkan dengan masdar, karena tidak boleh ditakdirkan dengan masdar ya tidak boleh anna. Iya kan? Walakin la tuqaddar bil masdar. Kenapa tidak boleh ditakdirkan dengan masdar? Tidak boleh ditakdirkan dengan masdar karena idh la yashih, karena tidak benar kalau ditakdirkan dengan masdar dengan dikatakan dhanantu Zaidan qiyamahu. Iya, tidak pas. Kalau qa'iman baru pas. Sudah lewat. Isim makna tidak bisa dijadikan apa khobar bagi zat sudah lewat kan, kecuali dengan ditakwil segala macam, ya kan? Loh. Nanti kalau ditakwil dengan masdar jadinya dhanantu zaidan qiyamah, enggak pas. Ya. Kalau qaiman dengan wasaf pas. Adapun dengan makna apa? Masdar si makna ini enggak boleh. Sehingga wajib di kasrah inna, enggak boleh anna. Kenapa? Karena tidak bisa ditakwil dengan masdar. Kalau ditakwil dengan masdar rusak maknanya gitu. Paham ini? Ada kaitannya dengan pembahasan sudah lewat. Lihat dalam catatan yang nomor 3. Aslu anna isma dzat la yukhbar anhu bil masdar illa bi ta'wilin. Hukum asalnya bahwa isim dzat tadi kan zaid isim dzat, ya kan? Tidak boleh dikhabari dengan masdar kecuali dengan ta'wil. Dan maf'ul tsani dari dhanna itu aslinya khabar. Nyambungan? Jadi makanya saya tadi singgung bahwasanya dhanna itu dua maf'ulnya aslinya apa? Mubtada khabar. Ya, sudah kita lewatkan bahwasanya khabar itu tidak min ghairi ghalib an yaji'a masdara. Iya, tidak ghalib dia datang dalam bentuk masdar. Karena tidak bisa mengkhabari isim dzat dengan apa? Isim makna. Kecuali dengan takwil. Ya. Nah, ini rahasianya kenapa pada contoh dzanantu zaidan innahu qa'im tidak boleh dibaca apa? Annahu. Kalau annahu ditakwil dengan masdar, ya qiyamahu. Sehingga dia biar jumlah bentuknya. Bentuk khabarnya itu jumlah jadinya. Iya, bisa. Kalau dengan jumlah. Ya, kalau tanpa dzanantu zaidun innahu qa'im, bukan annahu qa'im. Kenapa? Karena annahu qa'im nanti zaidun qiyamun. Iya kan? Tapi kalau dibiarkan zaidun dengan kasrah, ya khabarnya jumlah berarti. Kalau dengan annahu khabarnya mufrad, tadi bentuknya masdar nantinya. Qiyam, ya. Kira-kira bisa dipahami ini. Jadi kenapa tidak boleh dikatakan dzanantu zaidan annahu qa'im? Jawaban simpelnya apa? Karena tidak boleh dikatakan annahu qa'im karena ya. Kalau dengan anna berarti dia harus ditakwil dengan masdar, dan ketika ditakwil dengan masdar ya enggak tepat. Karena konsekuensinya mukhabari. Ya, simpelnya dengan makna. Karena kan maf'ul pertamanya dhanna aslinya mubtada. Ya, maf'ul yang keduanya khobar. Tidak pas. Tapi dia bisa kan diduduki dengan posisi apa? Mufrad bisa. Menurut bahasa mufrad. Karena dia sebagai maf'ul yang kedua. Ya kan? Dari dhanna. Ya. Innahu qa'im. Ini jumlah menuduki posisi apa? Mufrad. Karena sebagai mufrad yang kedua dari dhanna. Ya, silakan barangkali ada yang belum paham. Tanyakan. Ya. Ya, masa sebelumnya itu. Ini kan sebelumnya. Wa hamza inna aftah li saddi masdarin masaddaha. Mana itu? Hah? Hamza inna, ya. Ya. Hamza inna fathah lah. Karena sebab masdar itu menduduki posisi. Ya, posisi hamza inna. Atau kan innanya juga sama. Kalau mudahnya dzanantu zaidan innahu qa'im, kenapa tidak boleh dibaca anna? Karena posisinya tidak bisa ditempatkan dengan masdar. Itu. Ya kan? Kenapa kalau ditempati dengan masdar berarti nanti takwilnya dzanantu zaidan qiyama. Enggak pas. Iya. Sebagaimana tidak pas kalau antum mengatakan zaidun qiyamun. Pas enggak? Enggak pas. Ya. Silakan ada yang lain ya, ada yang mau tanyakan? Saya bimbang. Yang mana? Inna qaim ya sudah jumlah dia, enggak ditakwil lagi. Kalau ditakwil itu kalau anak, ya kan, karena ditakwil dengan yang selanjutnya menjadi mufrad kan, menjadi apa? Masdar. Ya. Kalau inna ya sudah dia posisi sebagai jumlah tetap. Tapi dia menduduki posisi mufrad karena sebagai fulbi kedua dari apa? Dhanna. Sanggup dikit lagi. Fa'in lam yajib takdiruha bimasdarin, lam yajib fathuha, bal tuksar wujuban au jawaza. Adapun kalau tidak wajib untuk inna tadi, atau hamzah, inna tadi, atau inna lebih tepatnya, apabila tidak wajib untuk ditakdirkan inna dengan masdar, apabila tidak wajib untuk ditakwil inna dengan masdar, maka tidak wajib fathah. Wajib fathah itu ketika dia wajib ditakwil dengan masdar gitu. Fal tuksar, bahkan dia dikasrah, apakah dikasrah secara wajib ataupun jawaz, nanti akan jadi inci. Alama sanubayyin, sesuai dengan apa yang kami jelaskan. Wa tahta hadha qisman, dan di bawah ini ada dua macam, berarti yang pertama ahaduhuma wujubul kasri, wajib dikasrah, wa tani yang kedua jawazul fathah wal kasri. Fa asyara ila wujubi al kasri biqaulih, ya nanti ini. Ini pembahasannya nanti luas panjang ini. Ya, pembahasan tentang apa? Tempat-tempat di mana wajib inna di kasrah, wajib di fathah, boleh dua-duanya, ini lumayan panjang. Insyaallah lah untuk pertemuan berikutnya. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang minta diulang. Hanya nanti. Ya. Belum. Belum kan? Wahamzainam. Oh, itu tempat ya. Kalau secara diringkas, yang wajib di fathah itu satu tempat ya. Kalau diringkas mah, yaitu apa? Di tempat di mana di situ ditakwil kan masdar sudah. Kalau dirinci jadi banyak kan? Ya, dirinci jadi banyak. Kalau mau ditambahkan bisa ada lagi. Tadi kan disebutkan oleh al-musannif di antaranya di tempat di mana inna datang menempati apa? Isim yang dirafakan oleh fi'il, atau menempati isim yang dinasabkan oleh fi'il, atau menempati tempat yang dijarkan oleh huruf. Oleh huruf. Iya. Yeah. Ada catatan lagi belum kita baca ya, insyaallah. Nomor 1 itu. Aku juga faedahnya nomor 1. Ini tambahan nanti, soal itu ada tambahan di situ. Tapi tidak keluar dari yang telah lewat. Iya. Insyaallah ya, diingatkan barangkali lupa ini. Untuk kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.